Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajlis di tempat ini. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita diberi kesehatan, kemampuan, niat, ya, kudroh, yang kalau bukan pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa hadir di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ya kudroh yang kita miliki kemudian kita mengerti Islam, mengerti iman, mengerti tariq as-salaf, jalannya salaf. Namun ini semuanya adalah semata-mata rahmat dari Allah Azza wa Jal wa fadluh dan keutamaan darinya. Sehingga kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Dan kita akan membahas salah satu masail, salah satu masalah yang disebutkan dalam kitab ini. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya al-jannah wan-nar maujudatani makhlukatan. Al-jannah, surga dan neraka adalah dua makhluk yang sudah ada, yang sudah tercipta dan saat ini sudah ada. Iya. Qala al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata al-imamu Ahmad, wal jannatu wan naru makhlukatan, Qad khuliqata. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannah wan nar dan neraka makhluqatan, keduanya adalah makhluk Allah. Yani sudah tercipta. Qad khuliqata, keduanya sudah diciptakan oleh Allah. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Dua makhluk ini sudah ada saat ini. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, yakni di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan dakhaltul jannah. Saya masuk jannah. Faro'aitu qasran. Dan ketika itu saya melihat ada istana. Nah, Nabi mengatakan demikian kepada para sahabat, dakhaltul jannah, saya masuk jannah, ya. Faro'aitu qasran, dan saya melihat ada istana. Nah, ini diantara dalil. Ini potongan hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Waro'aitul kautsar. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, waro'aitul kautsar, dan sungguh saya telah melihat al-kautsar. Al-kautsar itu nahrun fil jannah. Sungai yang letaknya di mana? Di dalam jannah. Berarti jannah itu sudah ada. Iya. Al-kautsar itu sungai yang khusus Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu wahai Nabi al-kautsar, yani jannah, atau yani nahrun fil jannah, sungai di jannah. Taib, dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam terkadang beliau mengucapkan ittala'tu fil jannah, saya melihat jannah. Faro'aitu aktsaru ahliha kada wa kada, dan saya melihat kebanyakan penduduknya adalah ini dan itu. Pernah mengatakan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ittala'tu finnari faro'aitu afwan, ini jannah ikhwan ya. Kebanyakan ahlul jannah adalah mana? Al-fuqara, ya. Al-fuqara. Wattala'tu finnari faro'aitu, saya masuk ke dalam neraka melihat yakni, dan saya melihat kebanyakannya adalah an-nisa, kebanyakan penduduknya adalah mada an-nisa. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan barang siapa menyangka, barang siapa berkeyakinan bahwasanya al jannah wan nar belum ada, belum diciptakan, maka orang ini, kata Imam Ahmad, mukadzibun bil Qur'an, dia telah mendustakan Al-Qur'an dan juga mendustakan ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan saya tidak menganggap orang ini termasuk orang yang beriman kepada jannah wan nar. Dia tidak beriman kepada al-jannah wan nar. Iya. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wadih, jelas, ya. Taib, kita ya akan bacakan keterangan dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah di dalam syarah beliau. Naam. Taib, beliau mengatakan, menukilkan ucapan Imam Ahmad, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata. Al jannah wan nar kedua makhluk yang sudah Allah ciptakan, keduanya sudah ada. Ini salah satu prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Keyakinan para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Dan keyakinan itu dibangun di atas dalil. Inilah bedanya Ahlul Bid'ah dengan Ahlus Sunnah. Di sini letak perbedaan, di antara perbedaan yang banyak, di antaranya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya berdalil istadal, mencari dalil dulu, ada dalil dulu, baru kemudian meyakini sesuatu yang ditunjukkan oleh apa? Dalil. Nah, berbeda dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah punya keyakinan dulu, baru mencari-cari dalil. Ya. Jadi punya keyakinan dulu, keyakinan yang salah, keyakinan yang batil, kemudian cari-cari ayat, cari-cari hadis yang barangkali bisa dipelintir, bisa dibawa kepada keyakinan mereka, pemahaman mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengambil ayat, mengambil hadis, kemudian berkeyakinan dengan keyakinan itu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga mereka selalu kokoh karena berpegang dengan dalil. Naam. Terlebih di masa-masa yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, di masa fitan, kewajiban kita adalah rujuk, selalu kembali kepada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dibangun di atas apa? Dalil. Dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Sehingga seorang akan kokoh dan yakin, tenang. Karena apa yang dia yakini itu ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak bisa digoyah. Tidak bisa digeser bi'idnillahi azza wa jal. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah mengatakan, dakhaltul jannah faro'aitu qasran. Saya masuk ke dalam jannah. Saya pernah masuk ke dalam jannah. Faro'aitu qasran. Maka saya pun melihat ada istana di situ. Sebuah istana yang besar. Ini potongan hadis. Ya. Hadisnya panjang. Isyarah kepada sebuah hadis. Yang hadis itu berisi kabar gembira kepada Umar ibn al-Khattab. Karena istana yang dilihat oleh Nabi ini adalah istana yang Allah berikan untuk siapa? Umar ibn al-Khattab. Di sisi yang lain, di sini dalil surga itu sudah ada. Di sisi yang lain, hadis ini di antara hadis yang menyebutkan keutamaan Umar bin Khattab, wa annahu min ahlil jannah, bahwasanya beliau termasuk dari apa? Ahlul jannah, penduduk jannah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa hadhihi min basyairi Umar. Hadis ini adalah potongan hadis yang menyebutkan kabar gembira bagi Umar bin Khattab. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ra'a qasran min zahab. Beliau masuk ke jannah melihat qasran, ada istana yang terbuat dari emas. Nah, istana terbuat dari emas. Wa indahu imra'atun tatawaddau. Beliau melihat di situ ada seorang wanita yang sedang berwudu. Ada seorang wanita di sisi istana tersebut sedang berwudu. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepadanya, liman hadzal qasru, ini istananya siapa? Qala, maka dijawab, ya, li rajulin minal arab, ini istana yang dimiliki oleh seorang Arab, seorang dari Arab. Faqala, maka Nabi dengan semangat mengatakan, ana arabiyun, saya Arabi, saya orang Arab. Ya. Liman hadzal qasru, siapa yang memiliki qasr ini? Siapa yang memiliki istana ini? Qala, dijawab lagi, li rajulin min Quraisy. Lebih khusus lagi, ini bukan sekedar Arab, tetapi orang Arab dari apa? Quraisy. Maka Nabi pun mengatakan, ana min Quraisy, saya dari Quraisy. Liman hadzal qasru, milik siapakah istana ini? Qala lahu, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hadza li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah istana untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Hadis ini ikhwah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad wa Al-Diya al-Maqdisi fil Mukhtarah, dan hadis ini sahih alhamdulillah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam hadis ini kelanjutan kisah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki keinginan ketika itu untuk masuk. Nabi mengatakan, saya sebenarnya ingin masuk. Fa arada an yadkhulahu. Saya ingin masuk. Tetapi saya teringat kecemburuan Umar ibn al-Khattab. Fa arada an yadkhulahu fa dzakara ghairata Umar. Saya sebenarnya ingin masuk, namun saya ingat bagaimana Umar demikian cemburu. Dan demikianlah sesungguhnya laki-laki yang baik, kepala rumah tangga yang baik, suami yang baik memiliki apa? Kecemburuan. Masa tidak cemburu ada tamu laki-laki duduk di depan bersama istrinya? Bukan baik ini. Ya. Sekarang kan terbalik-balik ya kan? Ya. Dikatakan orang yang baik itu kalau ada tamu laki-laki, ya, istrinya disuruh keluar. Ya, bu, bawakan kopi sama roti, namanya, disuguhkan untuk tamunya sambil diperkenalkan, ini istri saya. Ya. Baik. Bangga kan mereka. Kene lho bu, njagok jejerku. Ya. Sambil apa namanya, ya, memperlihatkan. Lebih parah lagi ditinggal. Mohon maaf Pak, saya ada keperluan. Istri saya nemenin sebentar ya Pak ya. Apakah seperti ini suami yang baik? Tidak punya kecemburuan. Demikian pula kalau mendapatkan ada rojulun ajnabi. Ya. Kalau ada istri mengizinkan orang lain masuk ke rumah. Ajnabi. Walaupun itu iparnya. Dan ipar kata Nabi alaihi salatu wassalam, alhamu al-maut. Ipar itu kematian, maut, bahaya. Ya. Seorang suami yang baik cemburu dengan itu. Bukan kemudian menganggapnya sebagai hal yang biasa. Sebagaimana bapak-bapak sekarang ini hilang kecemburuannya ketika putri-putrinya dibawa oleh teman-teman laki-lakinya. Bukan siapa-siapa. Ya, dipersilahkan. Pamit Pak, saya mau jalan-jalan malam minggu. Ya wis, ngati-hati. Disangoni malah ya kan. Ki sangu, go tuku es krim. Lah, kok malah seperti itu? Mana kecemburuan? Ya. Kembali kepada hadis. Ini ghirah. Jadi kecemburuan-kecemburuan yang sangat mulia yang seperti ini. Sebagaimana orang yang beriman, semakin dia beriman, cemburu dengan kemaksiatan. Asyahid, Nabi ingin masuk ke dalam rumah. Ya, ini istananya siapa? Umar. Ya. Kemudian beliau mengingat. Ya, namanya keinginan. Ya, ingin saya, indah luar biasa. Sampai beliau ingin masuk. Kemudian teringat bagaimana kecemburuan Umar bin Khattab. Kemudian beliau malu dan berpaling, tidak jadi. Faqassa dzalika ala Umar. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan ini kepada para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Fabaka, maka Umar ketika itu menangis. Mendengar kisah tadi menangis. Waqal, kemudian mengatakan, "Awa alaika agharu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah kepada orang seperti engkau saya cemburu ya Rasulullah? Yani Rasul tidak mungkin akan muncul dari beliau kejelekan, ya atau tidak? Tidak mungkin, masa saya cemburu ya Rasulullah. Seandainya engkau masuk tidak apa-apa, demikian maksud Umar ibn al-Khattab. Ya. Tetapi demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Seorang yang mulia, seorang yang ya, pengasih, penyayang kepada umatnya. Asyahid di sini, ikhwan, ya, ini kabar gembira bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Menangis beliau ini ketika mendengar berita, ya, bahwasanya beliau sudah disediakan oleh Allah, ya, sebuah istana di jannah terbuat dari apa? Emas, dan itu sudah ada. Nah, kata Syekh Rabi ibn Hadi Asyahid, Syahid, intinya annal jannah mawjudah wa fiha qasrun li Umar ra'ahu bi ainihi wa indahu hawra tatawadda'u. Asyahid, intinya dari hadis ini, jannah itu sudah ada, dan di antara yang ada di dalam jannah adalah istana yang dimiliki oleh Umar, dan Nabi telah melihatnya dengan kedua mata beliau. Dengan kedua mata beliau betul-betul melihat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi itu tidak mimpi, bukan mimpi. Betul-betul melihat dengan apa? Kedua mata beliau. Dengan badan beliau, beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Dan beliau mendengar firman Allah. Bukan hanya sekedar melihat jannah, mendengar firman Allah. Karena firman Allah itu bisautin wa harfin, bisa didengar. Ya, Allah berfirman dan didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga dalam hadis ini dikabarkan di sisi istananya Umar bin Khattab ada bidadari yang sedang berwudu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya. Sedikit mengingat bagaimana Umar bin Khattab, dan barangkali ini bisa juga bermanfaat bagi kita semuanya. Beliau sudah tahu beliau dijamin surga. Juga bukan hanya beliau saja, para sahabat meyakininya. Umar fil jannah. Dan beliau sudah disediakan kenikmatan jannah, diantaranya qasran, istana dari emas. Tetapi meskipun demikian, antum dan kita coba lihat bagaimana takutnya beliau dengan Allah Azza wa Jal. Tawadhu'nya beliau. Iya. Sampai di masa beliau menjadi khalifah, beliau selalu mendekati Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang pernah diberitahu oleh Nabi daftar nama-nama orang munafik. Dan Hudzaifah itu terkenal dengan sahibus sir, pemegang rahasianya Nabi tentang data orang-orang munafikin. Kufar mereka itu, orang-orang kafir, tetapi menampakkan seakan-akan dirinya seorang apa? Muslim. Iya. Selalu didekati Hudzaifah ini. Wahai Hudzaifah, apakah nama saya ada di situ? Diam Hudzaifah, tapi sering ditanya oleh Umar bin Khattab. Betul-betul meminta dengan sangat. Apa ini ikhwatil kiram? Rasa takut yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Sampai kemudian Hudzaifah mengatakan, wahai Umar, demi Allah saya tidak akan mengabarkan kepada siapapun sesudah ini. Karena beliau mendapatkan wasiat dari Rasul untuk tidak membocorkan apa? Rahasia. Maka Hudzaifah pun mengatakan, wahai Umar, engkau tidak ada dalam lembaran ini. Yani tidak ada dalam catatan itu. Dan Hudzaifah tidak membocorkan rahasia, ya atau tidak? Kan pesan Rasul jangan menyebutkan nama-nama ini. Beliau tidak menyebutkan. Beliau hanya mengabarkan kepada Umar, wahai Umar, engkau tidak ada di situ. Dan kalau seandainya Utsman bertanya pun jawabannya apa kira-kira? Tidak ada. Seandainya Ali bin Abi Thalib bertanya, saya ada di situ atau tidak? Apa jawabannya? Kita tahu tidak ada. Pasti tidak ada. Karena Nabi telah memastikan Ali fil jannah. Kan demikian? Ya. Talhah bin Ubaidillah fil jannah, tidak mungkin ada di situ. Zubair bin Awam fil jannah, tidak mungkin ada di situ. Ya. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, tidak mungkin ada di situ. Bahkan Umar pun seandainya tidak ada jawaban dari siapa? Hudzaifah, kita bisa mengatakan tidak ada dalam catatan tadi. Limadha? Kenapa? Karena Nabi telah memastikan Umar bin Khattab termasuk dari apa? Penghuni jannah. Tetapi itulah bagaimana Umar bin Khattab. tawadu yang demikian besar. Iya. Sehingga perlu bagi kita ma'asyiral muslimin untuk memperbaiki diri-diri kita. Terkadang seorang itu keluar dari al-haq karena al-kibr, karena kesombongan. Ya. Merasa senior, ya. Merasa sudah lama ngaji, merasa sudah belajar banyak, ya. Taib. Sehingga meremehkan saudara-saudaranya. Tidak mau berbuat, tidak mau beramal, ila akhirih. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tetapi demikianlah keadaan Umar bin Khattab. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, wa kadzalika ra'aitul Kautsar. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan jannah itu sudah ada adalah sabda Nabi yang mengatakan saya pernah melihat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Naam. Disebutkan dalam yakni Musnad Abu Ya'la Al-Musili dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ra'aitul kautsar, sungguh aku telah melihat Al-Kautsar, yaitu nahron, sebuah sungai, fil jannah, di dalam jannah. Hafatahu qibabul lu'lu', sisi-sisinya, dua sisi sungai itu adalah kubah-kubah dari lu'lu', ya. Batu-batu permata, luar biasa, kanan kirinya. Ya. Fakultu, maka saya bertanya kepada Jibril, mahadha, ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan kepadaku, hadzal kautsar alladzi a'taakumullah, ini adalah al-kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi, wa qala Tirmizi rahimahullah hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Naam. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ra'aitul kautsar, saya melihat al-kautsar, berarti al-kautsar itu yakni berarti jannah itu sudah apa? Ada. Kenapa? Karena al-kautsar itu di mana letaknya? Di jannah, di surga. Beliau melihat al-kautsar, artinya jannah itu sudah ada. Baik. Wabillahi taufiq. Wa ra'a haudahu wa huwa 'ala mimbarih. Beliau alaihi salatu wasallam juga pernah melihat telaga beliau ketika beliau berada di atas mimbar. Beliau di atas mimbar, mimbarnya Rasul. Ketika itu tiba-tiba dihadapkan di hadapan beliau haudahu, telaganya Rasul. Dan telaganya Rasul itu airnya diambil dari apa? Al-Kautsar. Diambil dari Al-Kautsar. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-ana. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa inni, ketika itu beliau berada di atas mimbar, wa inni, dan sungguh aku, kata beliau, wallahi, demi Allah. Sahabat semuanya percaya, semuanya yakin. Dan sungguh aku, wallahi, la anzuru, betul-betul aku melihat, ila haudhi, telagaku saat ini. Nah, entah apa yang akan dikatakan oleh Mu'tazilah kalau mendengar Nabi mengatakan demikian. Ya. Sahabat itu tidak pernah ada yang apa? Ya. Yang protes, komplain. Semuanya mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi. Teringat sebuah hadis ketika sholat kusuf, sholat gerhana. Naam, ini hadis dalam Sahih Muslim. Nabi sedang sholat. Ini juga dalil yang lain bahwasanya jannah itu sudah ada, neraka juga sudah ada. Nabi sedang sholat kusuf, sholat gerhana. Ya, tiba-tiba tangan beliau maju ke depan, kelihatan mau mengambil sesuatu. Kemudian tiba-tiba menarik ke belakang. Ya. Ini di tengah-tengah sholat, kan aneh. Ini bukan gerakan sholat. Bukan gerakan sholat. Mau masuk ke depan, kemudian malah menghindar dari sesuatu. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Engkau menggerakkan tanganmu ke depan, kemudian setelah itu engkau mundur ke belakang atau menghindari sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika saya sholat ditampakkan di hadapanku jannah. Jannah itu langsung di hadapan beliau. Dan saya melihat setangkai, ya, setangkai apa namanya, ya, buah anggur. Saya hampir-hampir saja mengambilnya. Dan sungguh kalau saya ambil, saya petik, kalian akan menikmatinya sampai akhir dunia ini, sampai umur dunia berakhir. Tidak pernah akan habis. Padahal hanya satu apa? Tangkai. Nah kalau kita masuk jannah, berapa tangkai kita akan apa namanya? Semua ada. Nah, tidak nunggu musim. Ya kan? Kalau di dunia, nunggu musim. Kepingin apa? Nunggu musim. Begitu ada musimnya, kolesterol. Kan tidak jadi kita makan. Ya kan? Kan demikian ya. Kalau di jannah tidak ada putusnya dan tidak apa namanya terhalangi. Kalau di dunia seperti itu. Kemudian tiba-tiba saya melihat neraka, maka saya pun ke belakang. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan saya melihat kebanyakan penduduknya, penghuninya adalah apa? Kaum wanita. Subhanallah. Berarti sudah ada tiga dalil nih dari hadis. Wa tadhafaratil adillatu ala wujudil jannah wa annaha makhluqah. Dan kita tidak ragu-ragu karena dalil tentang adanya jannah, dalil tentang adanya neraka itu demikian banyak dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, dalil dalam Al-Qur'an, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha Jannatul Ma'wa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menyebutkan tentang Sidratul Muntaha, inda Sidratil Muntaha, Sidratul Muntaha yang Nabi pernah sampai di sana. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, indaha, di sisinya, di sisi Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, ada jannah. Iya. Yeah. Jadi beliau sampai ke jannah ketika itu. Bukan mimpi. Betul-betul beliau sampai ke Sidratul Muntaha, ya, indaha Jannatul Ma'wa, di sisinya ada Jannatul Ma'wa. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tayib. Kita lanjutkan dulu azan ya. Nanti pada lisa kita selesaikan pembahasan ini insyaAllah. Naktafi bihadal qadri. Wassalallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Keberadaan al-jannah wa an-nar di antara perkara yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya hanya ada satu dalil saja, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Dan inilah bentuk pengagungan seorang hamba kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Walaupun hanya satu ayat, wajib dia imani. Walaupun hanya satu hadis, wajib dia yakini. Lalu bagaimana seandainya masalah ini, keberadaan al-jannah wan-nar, adalah permasalahan yang dalilnya demikian banyak dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah berapa dalil tadi kita baca? Ya. 3 buah hadis dan 1 buah apa? Ayat. Termasuk dalil ma'asyiral muslimin di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah kisah Adam alaihi salatu wassalam. Fa inna Adam, sesungguhnya Adam alaihi salatu wassalam kana fil jannah. Dulu di jannah. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau ke bumi ini. Bidzambin, dengan sebab dosa yang beliau terjatuh ke dalamnya yang sudah Allah ampuni. Wabillahi taufiq. Sebagaimana disebutkan dalam kisah-kisah Al-Quranul Karim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di bulan Ramadan, di antara keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan untuk bulan ini, yakni bulan Ramadan, adalah dibukakannya pintu-pintu jannah di bulan tersebut dan dikuncinya pintu-pintu mata nar, neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," akan dibuka pintu-pintu jannah. Berarti jannah sudah ada. Tidak mungkin Nabi mengatakan dibuka pintu-pintu jannah nanti. Rasul mengatakan dibuka pintu-pintu jannah di bulan Ramadan. Kan jelas Nabi mengatakan jika datang bulan Ramadan, ya, dibuka pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Naam. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan jannah sudah ada, an-nar juga sudah ada. Termasuk diantara dalil yang sudah pernah kita bahas bersama adalah ketika disebutkan adanya nikmat kubur dan azab apa? Kubur. Hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika seorang mukmin menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, 3 pertanyaan, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ketika seorang yang beriman menjawab pertanyaan ini, rabbi Allah, rabb saya adalah Allah, wa dini al-islam, agama saya Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian dibukakanlah, dilebarkanlah barzah, kuburan itu selebar-lebarnya, diterangi dengan cahaya. Kemudian dibuka baban ilal jannah, dibuka pintu menuju mana? Jannah. Sehingga dia bisa merasakan nikmat, sebagian dari nikmat. Iya. Ini dalil jannah sudah ada. Demikian juga ahlun nar atau orang-orang yang munafik atau kafir, ketika tidak bisa menjawab pertanyaan, dibukakan baban ilal nar, pintu ke neraka. Di antara dalil yang lain adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang roh-roh orang yang beriman. Roh-roh orang yang beriman di mana letaknya? Fil jannah, di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman itu ta'irun, bisa dimaknakan burung atau dia berterbangan. Yani burung yang berterbangan atau dia berterbangan fil jannah, di mana? Di jannah. Itu roh orang yang beriman. Jasadnya rusak. Jasadnya dimakan cacing. Jasadnya menjadi apa? Tanah. Kecuali jasadnya para nabi, para rasul utuh. Diharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Adapun roh-roh orang-orang yang beriman, ya jasadnya rusak. Rohnya di mana? Fil jannah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya. Betapa banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan bahwasanya jannah itu telah disediakan. Kalimat telah disediakan yakni namanya telah berarti sudah. U'iddat lil muttaqin. Aku telah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentang neraka Allah mengatakan u'iddat lil kafirin. Telah disediakan untuk orang-orang apa? Kafir. Telah disediakan. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Apakah seorang ragu-ragu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan telah disediakan? Iya. Wabillahi taufik. Juga Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis qudsi Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak terdengar dengan telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit dalam hati-hati manusia. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalil-dalilnya sangat banyak. Iya. Hajar Aswad adalah hajarun minal jannah. Demikian disebutkan dalam hadis. Hajar Aswad adalah batu dari apa? Jannah. Dulu berwarna putih. Kemudian berubah menjadi hitam. Karena kemaksiatan-kemaksiatan Bani Adam. Nah, itu batu dari jannah. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, wa hadha minal adillati allati taruddu ma yaquluhu al-mu'tazilatu dhullal. Hadis-hadis dan ayat-ayat, dalil-dalil yang banyak itu jelas membantah apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengingkari, seperti Mu'tazilah, orang yang lebih mengedepankan akal, wa al-Jahmiyah, demikian pula Jahmiyah. Dan yang semisalnya dari ahlu dhalal, orang-orang yang sesat, yang mereka mengatakan innal jannata wan nar ghairu makhluqatain. Jannah dan neraka itu belum ada. Kami yakin surga itu akan ada, neraka itu akan ada, tapi saat ini tidak ada, belum diciptakan. Coba lihat beda antara ahlus sunnah dengan apa? Ahlul bidah. Dan ini bukan masalah sepele. Sudahlah, tidak apa-apalah, khilaf kayak gitu saja kok dipikir. Bukan, ini masalah prinsip. Ya. Ini masalahnya Allah berfirman, kamu percaya tidak? Nabi mengatakan kamu beriman tidak? Ini masalahnya. Iya. Wabillahi taufiq. Wa inna wujudahuma minal an abas. Kemudian lebih parah lagi mereka mengatakan, apa dalilnya kalau jannah dan neraka itu tidak ada? Kata mereka, dalilnya, kalau sekarang ada, artinya berarti Allah berbuat yang sia-sia. Coba, pertama mengingkari, yang kedua menuduh. Dengan tuduhan yang tidak benar. Masa jannah dan neraka sudah ada? Kan belum dipakai. Namanya kalau tidak dipakai berarti apa? Mubadir. Sia-sia. Abas, ini maknanya. Naam. A'udzu billah min dzalik. Qabbaha uqulahum. Ya, semoga Allah memburukkan akal-akal mereka. Itu tadi, kalau orang lebih mengutamakan akal, ya akan rusak agama ini. Ya, akal mengikuti dalil, bukan dalil diakali. Kan demikian. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfal al-khufain aula min a'lahuma, aula bil mashi min a'lahuma." Kita disyariatkan kalau memakai sepatu dalam safar atau mukim, ya. Kemudian kita sudah berwudu sempurna, kemudian memakai sepatu, kemudian batal. Ketika wudu tidak perlu apa melepas apa sepatu, cukup diusap. Mana yang diusap? Bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih pantas untuk diusap itu yang bagian apa? Bawah, bukan atas. Tetapi karena agama itu bukan dengan akal, agama itu adalah taslim, tunduk, berserah diri. Maka namanya Islam. Islam artinya apa? Tunduk, berserah diri. Tunduk dengan berita-berita dari Allah, beriman dengan apa yang Allah kabarkan, Rasul beritakan. Iya. Wabillahi taufik. Adapun ucapan mereka, orang-orang Mu'tazilah, jannah dan neraka tidak ada, belum ada, bantahannya, ayat Al-Quran mengatakan sudah ada, hadis mengatakan sudah ada, selesai titik. Adapun ucapan mereka yang mengatakan, kalau sudah ada berarti Allah melakukan perbuatan yang apa? Sia-sia. Kita katakan dusta kamu. Ya. Kalaupun surga dan neraka itu sekarang tidak ada penghuninya misalnya, tidak bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang apa? Sia-sia. Apakah kamu juga akan mengatakan untuk apa Allah menciptakan iblis? Ya. Ini bukan hanya sia-sia, auzubillah ikhwan kalau pakai akal mereka, ya kan? Iblis itu kan memadharatkan. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan penyakit? Kenapa Allah ciptakan? A'udzubillah min dzalik. Akal sudah kalau dipakai. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu, mesti sesuatu itu yang Allah ciptakan mengandung apa ikhwan? Hikmah azimah. Hikmah yang sangat besar. Kita tahu atau kita tidak tahu, mesti ada hikmahnya. Kalau kamu mengatakan surga dan neraka itu jelas belum ada, karena kalau sudah ada berarti sia-sia, kadzib, kamu dusta. Bukankah ahlul kubur merasakan nikmat apa namanya? Jannah. Ini diantara faedahnya. Bukankah roh-roh orang yang beriman di mana? Di jannah. Ya. Artinya kalau kamu mengatakan tidak ada faedahnya, ini dusta. Sedikit lagi ma'asyiral muslimin, bagian yang terakhir. Qala Allahu azza wa jal. Kemudian Asy-Syaikh Rabi menyebutkan di antara dalil yang lain firman Allah yang tadi sudah kita isyaratkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah, ampunan Rabbmu. Bersegeralah pula kamu menuju jannahnya Allah yang seluas langit-langit dan bumi, yang telah disediakan, uiddat, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. A'addah Allah, telah Allah sediakan. Hayya ahalil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Fahiyya muhayyatun mu'addatun. Yakni intinya jannah sudah disiapkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tentang neraka, Nabi bersabda, wa talatu finnar faraitu kada wa kada. Banyak hadis yang menyebutkan saya melihat neraka, saya melihat ini dan itu. Ittalatu finnar fawajatu aksaru ahlihan nisa. Saya melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Wa talatu alal jannah fawajatu aksaru ahlihal fuqara. Dan saya melihat jannah, kebanyakan penghuninya adalah fuqara. Wa qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Firaun, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Api, annar, neraka itu ditampakkan, diliputkan kepada mereka. Yani azab kubur ini. Ya. Setiap saat, pagi, petang. Jadi ada azab kubur yang menimpa Firaun. Wa yauma taqumus sa'atu, dan nanti pada hari kiamat, ya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, akan dikatakan masuklah atau masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang lebih pedih. Fal adillatu ala wujudil jannati wan nar, maka kesimpulannya di akhir pembahasan ini berkata Syekh Rabi, maka ya, kesimpulannya dalil-dalil tentang keberadaan jannah, keberadaan neraka dan bahwasanya keduanya telah ada, katsiratun jiddan, sangat banyak, sangat banyak. Minha ma dzakara hadzal imam, di antaranya adalah yang disebutkan oleh imam ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa minha al-ayat, dan di antaranya adalah ayat-ayat allati qulnaha lakum, yang sudah saya bacakan kepada kalian, kata Syekh Rabi. Maka kalau ada orang yang tidak meyakininya, faman za'ama annahuma lam tukhlaqa, maka barang siapa yang menyangka jannah dan neraka itu belum diciptakan, berarti dia mukadzibun bil Qur'an, dia telah mendustakan apa? Al-Qur'an. Ya, wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah mendustakan hadis-hadis Rasul. Dan kata Imam Ahmad, wala ahsabahu, dan saya tidak menganggapnya telah beriman kepada jannah wan nar. Walaupun dia mengatakan saya beriman surga itu ada, saya beriman neraka itu ada, namun karena dia mengatakan jannah dan neraka belum ada saat ini, maka saya tidak menganggapnya sebagai orang yang apa? Beriman kepada al-jannah wan nar. Adapun tentang apakah mereka kafir atau tidak, ini masalah lain. Hukum ini hukum lain. Ya. Kalau orang mendustakan Al-Quran jelas kafir, kan demikian. Ya. Mendustakan Al-Quran kafir. Mendustakan hadis kafir. Namun kalau sudah terkait dengan orang per orang, tidak bisa sembarang seorang menghukumi. Karena bisa jadi dia jahil. Ya. Bisa jadi dia mu'awwal. Karena ada subhat-subhat. Maka ditegakkan hujah kepadanya, dijelaskan. Oleh karena itu berkata di sini Syekh Rabi, wa qad yakunu fi haula'i dhullal al-munharifin muta'awwilun la nukafiruhum. Mungkin jadi di antara mereka yang mengingkari al-jannah wan nar saat ini sudah ada, ya, mereka itu orang-orang yang muta'awwilun, yakni orang-orang yang masih memiliki subhat, sehingga la nukafiruhum, kita pun tidak mengkafirkan mereka. Ada yang menghalangi untuk memberikan hukum kafir kepada mereka. Wa qad yakunu fihim zindiq. Namun bisa jadi di tengah-tengah mereka yang mengingkari itu adalah zindiq, munafik. Alladhi yukadzibu fi'lan, yang memang mendustakan, tidak percaya memang. Ya. Maka kalau seperti itu jelas dia zindiq, mukadzibun, kafirun. Dia hukumnya apa? Kafir. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan al-jannah wa nar, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Dan ini diantara perkara-perkara iman yang seorang muslim diberi pahala oleh Allah dengan keyakinan itu. Ya. Ketika kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka seorang ma'jurun, ya, diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan akidah yang benar. Sebagaimana kalau seorang memiliki akidah yang salah, maka dia juga berdosa. Ya. Wabillahi taufik. Karena amalan itu bisa jadi amalan hati, i'tiqad. Bisa jadi amalan apa? Lisan. Bisa jadi amalan jawari, badan. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabiyika Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.